بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا جليل الاحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل السمع، يا عليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابه اجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وانت ربنا حقا ونحن عبيدك لقاء، وانت لم تزل لذلك اهلا، يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريق، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مغني كل فقير، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فليس العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير، حاجتنا كثير وانت عالم بها وخبير. اللهم اني اخاف منك واخاف مما يخاف منك واخاف مما لا يخاف منك. اللهم بحق ما يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وبلغنا بكنفك التي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك عن دقيقتنا ولا جهلنا. وصلوا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم في كل لحظه ابدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومدد كلماته. اللهم انا نسالك زياده في الدين، وبركه في العمر، وصحه في الجسد، وسعادة بالرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد الله بن علق الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه بدارين آمين، إلى أن قال رضي الله تعالى عنه: ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله إلى الجن والإنس والعرب والعجم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، جاهد في الله حق جهاده، وأنه صادق أمين مؤيد بالبراهين الصادقة والمعجزات الخارقة، وأن الله فرض على العباد تصديقه وطاعته واتباعه، وأنه لا يقبل إيمان عبد وإن آمن به سبحانه وتعالى حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وجميع ما جاء به وأخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة والبرزخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، حاضرين جماعة مجلس تعليم مسجد الهدى yang dimuliakan oleh Allah، di minggu yang telah lalu kita telah sama-sama mengkaji dan membahas tentang pentingnya keimanan kita pada Nabi utusan Allah, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita harus yakin, nasyhadu, kita harus yakin. I'tiqad, lisan kita, hati kita, amalan kita membuktikan bahwa kita percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka barang siapa yang tidak meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tidak meyakini bahwa syariat yang dibawa adalah hak dan benar, tidak meyakini bahwa sunnah-sunnahnya adalah sebaik-baiknya sunnah dalam kehidupan kita, maka dia tidaklah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. sunnahnya pun wajib untuk kita hargai. Barang siapa yang berani mengingkari sunnah Nabi, jangan lagi yang faraid, sunnah aja kayak siwak yang sudah pasti datang dari Nabi, maka dihukumi murtad. Saya beri contoh sebagaimana disebut dalam kitab Al-Bayjuri. Al-Bayjuri itu adalah syaratnya fatul gharib. Jangan terus saya ngomong Al-Bayjuri, pilih baca Al-Bayjuri. Al-Bayjuri ini pun namanya ulama Syekhul Azhar, guru utama di Al-Azhar, di mana beliau dalam kitabnya berkata, barang siapa yang ditawari sunnah Nabi seperti siwak kemudian menolaknya, kilo gawe siwak sunnah gak mau, dia mengatakan tidak mau. Kemudian yang menawari berkata, ini bagian dari sunnah Nabi Muhammad loh. Terus dia menjawab, mas lo sunnah. Orang berkata seperti itu dihukumi murtad. Tadi asbab riddah itu banyak, sebab-sebab orang murtad itu banyak. Istihza billah wa istihza bi rasulillah, karena termasuk orang yang menghina Nabi. Mau masuk sunnah mohon, itu murtad. Kadang-kadang ada satu hal yang dianggap remeh, tapi itu bisa membuat orang murtad. Guyon hari-hari itu akan ada bahaya. Guyon itu bahaya. Saya kadang-kadang zaman SMA si Ilin, sesuai posoan, kadang-kadang anak-anak SMA banyak yang tidak puasa, rokokan, terus kacanya ngilino, lengkap, posoan, romantun rokokan, dah lapo si poso, dia kali mengharap yang belum. Guyon ini, tapi pastikan bahwa dia murtad itu. Kalau nggak mulai sana datang, murtad dia. Memang katanya kayak guyon, tapi perkataan itu pinter-pinter nih dia ngomong deh, ngarepe kanjeng Nabi kecewa apa tidak dengan seorang umatnya yang sudah dibela mati-matian selamat di bangun. Nah, ini orang-orang awam yang tahu tuh bilang, jangan sampai omongan seperti itu terdengar di telinga kita atau di rumah kita. Guyon kayak ngomong murtad. Maka dikatakan di sini bahwa kita harus keyakinan bahwa Nabi Muhammad Abdullah, hamba Allah. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. Kita memuji Nabi sebesar apapun, tapi tetap Nabi hamba Allah. Makanya tidak bisa dikatakan itroh. Itroh itu tidak boleh. Kata Rasulullah, jangan kau berbuat itroh berlebihan dalam memujiku. Ulama mengatakan itroh kepada Nabi adalah memuji kepada Rasulullah sesuatu yang tidak ada pada Nabi Muhammad. Nah, yang tidak ada pada Nabi Muhammad itu pujian kalau kita berkata Nabi Muhammad anak Tuhan. Anak yang mesti Allah saja Nabi. Nah, ini itroh, ini berlebihan. Apapun keyakinan kita tetap mengatakan bahwa Nabi Muhammad Abdullah, hamba Allah. Maka dikatakan Imam Busiri, fama blau lirik bifihi annahu basyar. Ketika Imam Busiri memuji Rasulullah sampai muji mentok, terus gak nutut untuk muji Nabi Muhammad kemuliaan ini, gak nutut, mentok ketiduran beliau. Ketika ketiduran mimpi ketemu Rasulullah, mimpi ketemu Rasulullah. Waktu itu dia nulis, fama belaul ilmi fihi annahu basyarun. Mentok-mentoknya ilmu kita mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah manusia. Setelah dipuji begitu panjang lebar, setelah ngomong fama belaul ilmi fihi annahu basyarun, ketiduran. Ketika ketiduran mimpi ketemu Rasul, kata Rasulullah, teruskan, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kata kata Rasulullah, iya, Nabi adalah manusia, tapi beliau adalah sebaik-baiknya makhluk Allah semuanya. Makhluk ya, bukan sebaik-baiknya Nabi dan Rasul, bukan sebaik-baiknya manusia, tapi sebaik-baiknya makhluk ya Allah, Nabi Muhammad. Ya. Jadi kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi, hamba Allah. Wa Rasuluh, dan Rasul utusannya, Nabi Muhammad utusannya. Arsalahu ilal jin wal ins, sudah saya sampaikan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad untuk manusia dan jin. Risalah taklifiyah, wajib beriman mengikuti apa yang dikatakan Nabi. Tapi kalau untuk malaikat bukan risalah taklifiyah. Nah, namanya malaikat tak bakalan maksiat, tapi namanya risalah tashrifiyah, risalah pemuliaan. Hanya ingin para malaikat memuliakan dirinya mempunyai Nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Malaikat itu kepingin masuk, dia masuk Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Apalagi dalam riwayat juga disebut malaikat juga pengen untuk menjadi ahli kisah. Ketika turun firman Allah, ketika turun firman Allah yang mengatakan apa? Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Itu namanya surat itu untuk ahli kisah. Kisah itu kemur. Ketika turun itu gak lain Allah ingin untuk mensucikan keluarga Nabi Muhammad dengan penyucian yang sesuci-sucinya. Ketika turun ayat itu, Nabi itu pakai ridak. Ridaknya dibuka, dipanggil Ali, Fatimah, Hasan, Husain, umur. Turun ayat ini dari malaikat. Tutup turun ayat, makanya disebut ahli kisah. Kisah ini yang kemuli, kemuli baru di kajian Nabi. Ayo cepat, kemul baru, Fatimah, Zainal, Ali, kumpul lima orang, Hasan, Husain, Ali, Fatimah, dan Rasulullah. Turun ayat itu yang akhirnya lima orang ini yang disebut dengan ahli kisah. Pas ditutup ini Jibril melebu. Nah, kenapa Jibril pun ingin mempunyai kemuliaan yang Allah berikan untuk kemuliaan ahli kisah. Makanya ada riwayat yang mengatakan bahwa termasuk ahli kisah adalah malaikat Jibril, karena dia melon itu. Ya, coba awak dewa pasti ke lumbu gunanya masuk ke kelompok orang tersebut. Ya. Jadi malaikat pun mendapatkan risalah tasyrifiyah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal arab wal ajam. Ya. Itu ila nasi kafah, Bukhari Muslim. Aku ini kalau ada nabi diutus untuk kalangan tertentu memang ada ya. Tapi kalau aku diutus untuk semua golongan manusia. Arab aja, putih, hitam, sopo ae, nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan apa diutus? Bil huda, membawa petunjuk. Wa dinil haq, agama yang benar. Untuk apa? Liyuhyirahu 'ala din kulli, untuk menampakkan, menghapus semua agama yang salah. Wal karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu benci, gak terima, tetap. Gimana mau terima? Orang Yahudi ini mau terima sama Nabi Muhammad ini gimana? Sampai sekarang ngulipin yopo coron ini loh kan aja Nabi. Gimana mau terima? Mereka ini adalah orang-orang Nabi Ibrahim punya anak Ismail wa Ishak. Ismail nanti turunannya itu Arab, Musta'arab. Bukan Arab yang yang Arab muta'arif tapi mustahrok sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Nabi Ismail. Nabi-nabi di Bani Israel keturunannya siapa? Nabi Ishak. Wah, Nabi Tok, Nabi Rasul, Rasul banyak. Makanya Bani Israel ini dua garis yang mati. Ngomong Rasul dan Nabi Ishak itu sebenarnya. Wis Nabi Rasul, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini semua dari golongan mereka. Gak taunya datang Nabi penutup penyempurna dan paling kafirnya dari Arab. Yolorati, gak terima dia. Dan mereka sudah tahu itu. Makanya ketika Nabi Muhammad itu diajak oleh Abu Thalib untuk kemana? Ke Syam untuk ikut apa? Berdagang sampai di satu pohon. Kemudian di pohon itu sudah diceritain di kitab itu disebut bahwa nanti jam sekian, tanggal sekian di pohon itu akan datang seorang nabi punya khabir nubuwah. Ada satu tanda kenabian di sana, ditunggu sama mereka itu. Ada seorang pendeta namanya Buhairo, ini sudah nunggu Nabi Muhammad saat-saat ini akan datang. Karena tidak ada kitab yang diturunkan oleh seorang nabi kecuali disebut di situ tentang mas keutamaan dan sifatnya Nabi Muhammad. Makanya di Quran kan disebutkan. Di Quran kan disebutkan bahwa mereka para pendeta-pendeta wahyu terdahulu itu kenal ciri-cirinya nabi yang akan turun lebih daripada kenalnya mereka dengan anaknya. Anak yang lebih hati sila keluar dengan jenis sebelah ini, kuping itu di sisi ono ikini kan tahu si gila atau ini si apa mana itu. Tapi mereka lebih kenal ciri-ciri nabi yang akan turun daripada anaknya sendiri. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, begitu lihat Nabi Muhammad di situ di pohonnya sampai sekarang masih diabadikan. Mungkin-mungkin kalau panjenengan dipalingi kesempatan saat ziarah di pohon tersebut. Ini sudah 1400 tahun lebih, 1400 sekian tahun masih ada di pohonnya. Nah, pohon itu di situ nanti akan bernaung nanti akhir zaman. Buhairah itu yang masih ikhlas, masih bertauhid. Dia enggak menuhankan Isa, enggak menuhankan Musa seperti Yahudi dan Nasrani. Ketika sampai di situ langsung Abu Thalib kirim ke sultan. Siapa ini? Siapa ini? Tahu nabi. Jadi Abu Thalib, anakku. Abu Thalib. Anakku. Enggak mungkin. Pasti yatim. Sampai yatim itu tercantum di kita. Enggak mungkin ini yatim. Dibilang ini anak saya, enggak mungkin. Ini mesti yatim. Ya, ini anak daripada saudara saya, Abdullah. Nah, itu baru. Kemudian dilihat, boleh saya lihat? Dilihat antara bainal katifaihi alama, antara dua punggung ada satu tanda kayak logam alama khatimun nubuwwah, stempel kenabian. Makanya saya nggak nabi alim sotik itu cepat jodohin stempel itu kau stempel lah ya. Mungkin untuk panu gak hasil ya. Lihat khabar persis ke kembali cepat kembali bawa pulang. Loh, aku turun dagang wes percaya gak orang-orang Nasrani yang mereka tidak beriman kepada nabi ini akan ngincer dan akan bunuh. Wis kawon jaga dan akhirnya sampai diperhatikan ketika Rasulullah balik dilihat awan itu nutupi. Jadi Rasulullah itu kalau jalan nggak pernah langsung terkena terik matahari, dipayungi di awan. Ya. Makanya kalau dalam qasidah itu mantol lala dulu kemana nabi yang senantiasa dinaungi dengan kemana yaitu awan, ditaikin sampai tahu semua. ya, sampai seperti itunya. Kemudian suatu saat kakek beliau Abdul Muthalib ketika melihat Rasulullah itu, yang namanya Nabi itu sebagaimana saya sampaikan kemarin, Nabi itu tidak mungkin punya penyakit yang parah. Kalau Nabi Ayub cerita itu bohong semua. Tapi kalau punya penyakit yang biasa, pilek, batuk itu biasa, boleh. Yang tidak mengurangi tentang kadar kemuliaannya. Dan Nabi dalam riwayat pernah musab di Roma kecilnya kena penyakit mata. Kemudian sama Abdul Muthalib ditanyakan, ada yang kenal enggak? Alternatif moto itu, anak Abdullah, anak dari anakku Abdullah ini sakit mata. Katanya ada Rohim tinggal di Soma'ah. Soma'ah itu adalah tempat ibadahnya orang Nasrani. Di situ ada Soma'ah, kuil. Di kuil itu ada Rohim pintar nyembur roto. Bawa aja ke sana. Oh iya bos, dibawa sama Abdul Muthalib ke sana. Begitu dibuka pintu, dan ngomong, saya mau ketemu sama Rohim. Biasanya sendiri, kenapa? Cucu saya bisa sakit mata. Lihat Rasulullah teriak. Nabi lah ke sana. Tapi dia takut. Dia bilang, buat apa di sini? Mau nyembuhkan beliau ini menyembuh. Beliau itu pewarisnya Isa. Dia bilang, sekarang juga lantur ini ngomong. Selesaikan ini. Obati dia, selesai. Tidak usah pakai ngomongin dan itu. Kemudian, ya wes, kata dia kalau tidak percaya, Nabi Muhammad dibilang, siapa? Ahmad, coba meludahlah kau ke tanganku ini. Anjir Nabi gitu. Terus dikena ke matanya sendiri. Langsung sembuh. Nah, obat, kalau mau tanya obat, dia beliau ini obat. Abdul Muthalib sudah mulai heran. Ya wis, kalau itu langsung keluar. Jadi intinya, dari cerita saya semua, mereka itu tahu bahwa Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, yang beliau itu adalah keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim dari suku Arab Musta'arabah. Nah, tetapi kan di hal musyrik pun mereka gak ridho. Kok enak? Kok bisa? Gak bisa. Kami maksa bagaimana caranya Nabi harus ada dari Bani Israel. Itu riwayat dia. Maka kebencian mereka sampai detik ini karena mereka tak terima dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa annahu ballagha risalah. Kita harus yakin bahwa Nabi enggak nyimpen. Nah, ini kita mesti bahas. Nabi tidak menyimpan sesuatu. Apalagi sesuatu itu sesuatu yang penting, karena yang namanya Nabi itu punya sifat wajib. Apa sifat wajibnya Nabi? Amanah, khatonah, tabligh, apa mana di sini? Sidik, amanah, khatonah, tabligh. Kita ngomong sidik, Nabi nggak pernah bohong. Tidak pernah ada riwayat Nabi bohong. Amanah atau khianat. Apalagi kalau yang memberi mengemban amanah, yang memberi mengemban amanah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu belum diberi risalah, belum jadi Nabi, itu sudah sebutannya Muhammad Al-Amin. Muhammad yang amanat. Saking amanatnya Nabi Muhammad ketika hijrah. Orang berangkat hijrah, Nabi gak hijrah dulu. Kenapa? Karena banyak amanat orang Mekah di tangan beliau. Sing titip emas, sing titip iki, sing titip iku, titipannya semua kepada Nabi Muhammad karena mereka gak merasa aman kecuali kalau dititipkan kepada Nabi Muhammad. Maka itu Nabi Muhammad hijrahnya telat, itu karena balik ramah di sisi. sidik, amanah, fatona, cerdas. Nabi itu cerdas, kalau Nabi lemot. Nabi mesti pintar, sebagaimana telah disampaikan dalam kitab Sirah. Cerdas dalam segala hal, Nabi itu tanggap, menyelesaikan masalah yang lain-lain. Dan Nabi itu kalau cerdas, berarti cerdas milih tuju, pintar milih sahabat. Oke, wong lek sing gampang diakali itu lah bodoh. Sakit ya wong ini, diakali di kocok-kocok ini. Kepolosan, dulu kepolosan bongol. Oke, bodoh kalau gak bisa milih teman, bodoh kalau gak bisa didik anak istrinya. Maka itu kalau ada orang yang mencela istri Nabi, ada orang mencela sahabat Nabi, itu mencela sahabat, mencela Nabi. Kayak sebenarnya ngocok anak di Nabi. Pinteran anu, kok pinteran presiden, presiden tak pinter milih kok. Sebagai tangan kanannya, sebagai penasehat itu dipilih, pinter, pinter, dipilih, jadikan guru penasehat. Lu kok kok miliki? Cerdas presiden, milihnya si pinter-pinter. Lah terus Nabi Muhammad salah milih sahabat. Nabi Muhammad salah milih istri. Apa mana sebelum para mana? Apakah Nabi Muhammad salah pilih menantu? Maksud menantu yang keliru. Jadi saya nak Uthman itu menantu yang sing kakar karuan. Lalu kakar karuan loro loh yang dikenal. Dalam riwayat dikatakan bahwa saya Rasulullah mengatakan lauli mi abid, kalau saya punya 100 anak perempuan meninggal tak rapet loh, meninggal sampai 1 tak rapet Uthman. Makanya kalau Nabi dituduh seperti itu, ini tidak menjatuhkan Sayyidah Uthman, tidak menjatuhkan Sayyidah Aisyah, tidak menjatuhkan Sayyidah Abu Bakar dan Umar, menjatuhkan Rasulullah terus kayak semilih kocos gitu. Ini fatwa ini penting. Nabi Musa juga tidak salah pilih teman. Mana dari bayang Nabi Musa dikhianati temannya? Yahudi lah kalau mana sahabatnya Musa yang kurang ajar? Oh, gak ada, semua baik. Nabi Musa, oh ini kocok keliru, gak mungkin. Nabi Isa, oh hawariyunnya hebat, semuanya bagus. Tapi ada sebagian golongan di Islam, nek kok takoni sahabat Nabi murtad kabeh kecuali papat to. Ini omongan gak masuk akal. Kalau ada orang yang sampai mencela sahabat Nabi, mencela keluarga Nabi, mencela istri-istri Nabi, hakikatnya enggak mencela para istri atau nyala Nabi Muhammad. Mereka seburuk-buruknya kelompok. Yahudi aja enggak kayak gitu. Nasrani aja enggak kayak gitu. Dan itu ada di kalangan umat Islam seperti itu. Terus enggak masuk akal. Nah itu buat Nabi Bala wa Risalah. Nabi gak pernah nyimpen. Makanya setelah sepeninggal Nabi, siapakah yang berhak menjadi khalifah? Yang berhak menjadi khalifah, wa amrukum syura bainakum. Nabi mengajarkan melalui Al-Quran, hadis beliau, untuk bermusyawarah memilih khalifah setelahnya. Makanya Nabi sudah tahu dalam riwayat Arba'in Nawawi disebutkan ya, bahwa nanti kita mesti berpegangan ya, bulu muhdatan tipi awal dan kemudian apa diberkakan wahud wahud wa'alih bin nawajid ikutilah khulafa rasyidin al-mahdiin amin ba'di, ikutilah para mereka pewaris-pewaris khalifah penerus-penerusku yang mereka rasyidin mahdiin mendapat hidayah min ba'di wahud wa'alih wa'in tamasak, kemudian diikutkan pegang teguhlah khalifah itu siapapun, walaupun Abdan Habasyian, walaupun yang megang adalah seorang hamba dari Ethiopia, pemimpinmu kau pegang. Mesti syarat pemimpin sebenarnya. Ya, ini hadis di akhir-akhir belum meninggal. Pegang Khalifah Rasidin, kemudian dan sebut tuh, Khalifah Rasidin siapa disebut, kan disebut sih. Kemudian, Rudu Alih bin nawajir gigit dengan geraham. Kalau gigit dengan geraham itu artinya tak corok. Kemudian bain ta'amar wa'alaikum, baru yang menjadi pemimpin di antara kalian adalah Abdul Habasyi, seorang budak dari Ethiopia, siapapun ikuti kalau dia memang dipilih. Lah, maka Nabi mengatakan musyawarah. Lah aku sampai sedo musyawarah. Siapa pemimpin yang tepat? Ya. Maka dia musyawarahkan sepeninggal Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Sepakat mereka Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Dan apabila ada yang mengatakan, "Loh, bukankah semestinya khalifah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib?" Maaf. Kalau memang khalifah hal yang penting seperti itu dan adalah Sayyidina Ali orang yang pantas untuk memegangnya dan memang wajib Sayyidina Ali memegang, kenapa Nabi dia? Ada yang mengatakan Nabi gak enak jadi malam itu nangkus sungkan besopo. Ini masalah gak masalah yang mudah, masalah khilafah. Kalau Nabi gak menyampaikan kan akhirnya rebutan. Berarti ini hal penting. Kenapa Nabi tidak menyampaikan setelah kurang? Jelas. Ayo, udah mesti gak terima aku seurin. Tapi Nabi tidak berkata seperti itu. Diam. Musyawarah. Siapapun pemimpinnya. Wa inna amara alaikum abdul habasyi. Adapun kadang-kadang hadis-hadis yang mengungkap tentang keutamaan Sayyidina Ali juga kadang ada keutamaan itu kepada sahabat yang lain. Masih belum ada dalil yang sahih yang mengatakan bahwa khalifah setelahnya Sayyidina Ali. Ada antara Musa dan Harun dan lain-lain itu dalilnya mesti awal ditakwil bisa. Musa dan Harun itu kan cuma sementara. Nabi Musa datang, Sayyidina Harun sudah gak pegang lagi khalifah dan lain-lain. Mankuntum maula fa'aliyun maula. Dan ini semua dalil tidak menunjukkan tentang khilafah Sayyidina Ali, karena seperti itu pernah diucapkan Rasulullah kepada sahabat yang lain. Bahwa karena Nabiyun min ba'di laka Umar. Ayo, kalau ada Nabi setelah saya Umar yang paling pantas, ayo bagi saya Umar mesti ini. Ini pujian untuk para sahabat dan itu tidak ada ketentuan sama sekali yang mengatakan khalifah adalah. Lah sekarang saya mau tanya, kalau Rasulullah sudah mengatakan khalifah itu adalah Sayyidina Ali, lah mosok ribuan sahabat diam semua? Gak masuk akal. Gak masuk akal. Sahabat ini urusan sepele apapun gak podo dengan kanjeng Nabi berontak. Apalagi hal sepenting seperti itu. Maknanya Nabi Ballagha Risalah, telah menyampaikan risalah sempurna. Aqul akmaltu lakum dinakum, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama. Wa raditu lakum al-Islam dinan. Dan aku telah ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Jadi Nabi telah menyampaikan risalahnya dan tidak ada yang kurang. Adalah amanah. Nabi Muhammad juga telah memberikan amanah. Wanasohal ummah, dan telah memberi nasihat kepada umat yang terbaik. Wakasohal ummah, Nabi juga telah apa? Ummah itu kayak apa? Astagfirullahaladzim, kayak mendul nutup itu, awalnya mendul itu. Maknanya dunia kejahiliahan itu oleh Nabi dihilangkan. Jadi kejahiliahan itu hilang menjadi tauhid, itu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jahada fi sabilillahi haqqo jihadin, dan telah berjihad ya untuk Allah sebaik-baiknya jihad. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau tanyakan berkaitan dengan hal ini. Sebab kita mesti tahu omongan-omongan di luar ini nggak enak. Ya, Ustaz, yang dimaksud yang diam sama Rasulullah itu termasuk yang dinamakan Ali bin Abi Thalib. Kalau Ahlul Bait lebih lebar, keluarganya Nabi, istri-istri masih masuk. Tapi kalau Ahlul Kisah, lima orang itu aja. Ya, ini anak pernah dengar dari satu kelompok bahwa yang namanya Ahlul Bait itu Ahlul Bait itu ulama mengatakan bahwa termasuk ke istri-istri Nabi, kalau Ahlul Kisah itu lima orang itu. Ya, Ahlul Kisah hanya lima orang itu. Mau tanya mengenai apa? Sunnah-sunnah Rasulullah tadi itu. Kadang kita tahu dalam apa? Dalam rangka untuk mengkonter orang-orang Wahabi, sebagian orang kadang kita temuin mereka terlalu berlebihan. Misalnya mereka menghina dalam tanda petik, menghina masalah jenggot atau isbal dan lain sebagainya, itu bagaimana apa dihukumi dengan murtad ya, tadi? Betul, makanya saya ada beberapa hal yang perlu diingatkan kepada kita khususnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kita jangan suka menghina orang atau cingkrang, sebab kalau cingkrang itu sunnah loh. Dan kita jangan terus akhirnya kalau cingkrang itu dipegang oleh mereka, ulama kita di Hadramaut semua kalau cingkrang, tapi dia duduk sarung cingkrang, sarungnya cingkrang semua. Karena Rasulullah SAW memang melarang isbal. Jadi kalau ada mengatakan itu persatuan kato cingkrang atau jenggot-jenggot, itu jangan. Jenggot itu sahabat jenggot itu, kajian nanti jenggot itu. Kecuali jenggotnya murah parit, kayak bapak-bapak. Jenggotnya kajian nanti lurus, enak, rapet, no. Tapi kalau jenggotnya murah parit, bukan. Itu bukan simahnya sahabat Nabi, bukan simahnya Rasulullah. Simahnya Rasulullah itu rapi. Rapi, jenggotnya jenggot rapi, badannya wangi. Nek cingkrang, saya juga cingkrang. Mana saya baju, saya gak pernah alhamdulillah pakai sarung ataupun apa sampai di bawah. Tapi gak nemen-nemen, rek. Gak terus beres dengkul. Ya, ini gak sampai seperti itu. Orang itu biasa. Saya pernah waktu ada pameran buku, ada satu orang jenggot orang hari itu mau lihat saya itu sinis. Dulu aku sinis kayak pakai sufi rupanya. Kemudian saya lihat buku, ngerasani saya lewat temannya ngomong masalah perkataan sufi yo wai lancar noy. Ya, setelah ini sudah ngomong orang bodoh, ini ditanggapi serius, percuma ngabis-ngabis waktu dan lain-lain. Itu terus Marimono dia mengandalkan masalah isbal. Orang-orang itu tidak mau mempedulikan masalah ini padahal asbal itu benar kata Rasulullah. Terus kemudian setelah selesai, yang buat yang punya toko itu perempuan, perempuan yang jaga sama yang punya dua orang. Saya tanya, Pak, saya kan yang punya toko ya, ini pegawainya, boleh saya tanya? Jujur ya jawabnya, ini ojo koro, dosa ya koro, jujur, ini pak, temenan lho, ini saya mau tanya, kira-kira Rasulullah itu mirip aku atau mirip Bongiki? Kelambini mirip aku atau mirip Bongiki? Dulu ini Bongiki, terus dulu aku, kira-kira Rasulullah mirip aku atau mirip Bongiki? Jujur jawabannya, jadi Bongiki, ya sumpah mirip sampai lah masuk Rasulullah celananya kayak gini, lah masuk Rasulullah jenggotnya gak karu-karuan, masuk Rasulullah kayak gini, gak mungkin. Rasulullah ganteng, rapi, jenggotnya diatur, kelaminnya rapi. Lalu saya juga ada isbal, kayak sampai ngomong dulu, tapi ya bagus, masih yang genah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah, suka keindahan, habis ini cekelen. Nek sampai mau doa, gimana namanya yang di Saudi, maksudnya masih enak di delok jenggotan, tapi jenggotan rapi di delok, rapi ya sih ganteng, lelah kok gak karu-karuan kabel ya ngomong-ngomong, apa ya bisa jenggotan, sih gue jawabannya bodoh itu mau mati, di jadam lah di tente itu. Nah ya seperti itu. Nah tapi kita jangan kepancing dengan kita membina jenggot-jenggot sama Makanya saya mesti hati-hati, saya ingatkan, jangan lo cuma ngomong jenggot-jenggot. Nah, jenggot itu sunnah. Jangan ngomong cingkrang-cingkrang, cingkrang itu sunnah. Nah, jadi harus kita harus hati-hati. Ya. Ini yang perlu untuk kita pahami. Jadi seperti itu, jangan betul masalah sunnah Nabi. Akhirnya kita nggak menghina mereka, malah menghina sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira pertanyaan lain? Kemudian tadi ada berkaitan dengan ini, masalah istri-istri Nabi dan lain-lain ini. La haula wala quwwata illa billah. Ada golongan yang kita kenal dengan sebutan golongan Syiah. Mungkin oknum di antara mereka, semoga bukan seperti itu mereka. Tapi kita menunggu untuk golongan mereka ini meluruskan. Kok sampai sekarang enggak diluruskan? Jadi ada ulama-ulama di Sunni yang mungkin ngomongnya terlalu keras, ngelantur, tapi dibantah sama ulama Sunni sendiri. Tapi yang saya sayangkan, seorang seperti Yasir Habib, dia seorang Syiah dari Kuwait, yang dalam ceramahnya sangat provokatif, mencela Aisyah sampai Sayyidina Aisyah itu kayak seburuk-buruknya manusia di dunia. Lho kita kan, ya Allah, ini umul mu'minin lho ini. Lah yang kita sesalkan, kenapa gak ada ulama yang terus meng-counter khususnya dari golongan mereka bahwa ini bukan pemahaman kita. Ini yang kita sesalkan. Malah lagi saya dengar kabar baru, Syiah di Indonesia juga ada yang berani. Dikatakan bahwa Aisyah itu disebut Humairah, ada dua hal. Yang karena Humairah itu tasdil dari Hamir Himar, keledai, bukan keledai, bukan Humairah itu kemerah-merahan, tapi keledai. Ada lagi yang mengatakan Humairah adalah memang kemerah-merahan, tapi bukan berarti kemerah-merahan itu putih kemerah-merahan pipinya, tidak, hitam lebam kemerah-merahan. Lah ini kan ngomong-ngomongan kayak gini ini kan nggak enak didengar. Lah kita berharap, bukan kita yang ngotor, tapi kalau ini bukan dari golongan mereka, mohon dikotor. Kalau golongan mereka tidak mengkotor, ya kita mengatakan bahwa semua golongan Syiah berpendapat seperti ini, kecuali kalau dikotor. Oh enggak, ha, kotor sebagaimana mereka mengatakan di media, ngomong di media. Sebagaimana kita mengkotor kalau ada yang mengatakan Abawai Nabi fitnah, kedua orang tua Nabi di neraka. Oh, saya kotor. Di mana? Mau minta kotor di mana? Kita sudah ada Masjid Dahlan. Apalagi Imam Suyuti. Kemudian apalagi Imam Suyuti telah mengarang. Kita harus sudah wajah masuk bantah. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh, kok mau Sunni? Masuk mengkotor Nabi fitnah. Tidak semua Sunni seperti itu. Buktinya kami sudah mengkotor, mengarang kita, ceramah juga kita katakan. Nah, ini jelas. Lah tapi kadang-kadang di pihak orang Syiah ada pernyataan seperti ini agak dikonter. Jangan menunggu orang Sunni yang ngonter. Kecuali kalau memang mereka gak mengonter, ya kita orang Sunni akan mengonter. Karena kita menganggap ini diridhoi perkataan oleh mereka. Nah, maka daripada itu ya, kami berharap ya, untuk menjaga ukhuwah. Ya, kalau ada oknum di antara golongan yang enggak orang enggak benar, ya harus diluruskan agar apa namanya senantiasa kita itu ukhuwah Islamiyah terjaga di antara kita. Dari golongan Wahabi juga seperti itu. Kalau ada yang terlalu ekstrim mengkafirkan dan lain-lainnya, kami mohon golongan itu mengkonter. Kalau enggak, ya berarti meridhoi dengan fatwa tersebut. Wallahu'alam. Rentanya lagi. Ustaz, yang dimaksud mengkonter tadi, kalau golongan Syiah ini kan pahamnya imamnya, apa yang dikatakan imamnya itu sama atau kalau orang-orang dipandang dengan ilmunya orang muslim, orang biasa pasti di, ya makanya itu, kalau seperti itu kami berharap ayat Allah Ali sama Nei membuat pernyataan tentang pernyataan Yasir Habib ini. Kalau dia nggak membuat pernyataan, menunjukkan bahwa dia ridho dengan perkataan Yasir Habib. Ini yang kita tunggu. Kalau nggak diskolter, nggak berkata apapun, berarti itu berarti dia mewakili orang Syiah. Nah, kalau mewakili orang Syiah, ya kita akan berkata nanti. Kita akan memonter. Dan kita memonter ya umum, bukan geser Habib, umum Syiah. Tapi kalau dikonter oleh imam mereka, baru kita akan menjurus kepada satu orang ini aja. Ini oknum. Tapi sekarang nggak ada, konter dari imam-imam mereka nggak ada. Atau mungkin saya nggak dengar. Saya nggak berani mengatakan nggak ada. Saya berharap agar di antara mereka ada yang berani mengkonter mereka. Kalau enggak ya berarti diri gue yang berkata itu. Allahu a'lam bishawab. Sampai di mana? Sunnah sujud. Sudah. Bacaan tasawuf sudah kan? Sunnah sujud terakhir. Sudah. Sunnah sujud sudah. Duduk di antara dua sujud saja sudah. Tentang sunnah-sunnah duduk tawarruk. Ah, ya betul. Sampai situ. Sampai di situ jalsa khafifah kan sudah duduk sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yusammu fi tasyahudi al-akhiri at-tawarruk. Sebagaimana saya sampaikan bahwa duduk dalam sholat itu ada ika'ah yang sunnah, ada iftirosh, dan ada tawarruk. Tawarruk itu duduk akhir yang agak miring. Langsung kemana? Maaf, pantatnya langsung nempel ke kemana namanya tanah. Itu namanya tawarruk. Itu sunnah. Wahwa an yukhrij rijlahu min jihati yaminihi wa yulsik warikahu bil ard. Ya, meletakkan warik ke warik bil ard, terus yang kiri masukkan ke kanan. Nah, duduk ini sunnah di tasawuf akhir kecuali bagi orang yang masih mau sujud sahwi karena dia melakukan salah satu sebab disunahkannya sujud sahwi. Ya. Jadi apa? Kira-kira sebab sujud sahwi itu apa? Dia hilang, oh aku kan salah moco al-fatihah pas sujud, lari. Dia lupa pas sujud baca apa? Fatihah. Berarti dia sunah sujud sahwi. Ya, karena meletakkan rukun qauli bukan pada tempatnya tadi itu. Nah, ketika dia seperti itu, maka ketika tasawuf akhir jangan duduk tawarruk, duduknya biasa. Lalu imam itu ngerti, makmum yang ngerti, itu tahu. Tahu-tahu imam itu waktunya tasawuf akhir nggak duduk tawarruk, makmum langsung tahu, oh ini pasti ada sujud sahwi. Karena dia melakukan sebab sujud sahwi yang kita nggak tahu. Begitu sujud sahwi, ikut makmum. Baru setelah sujud sahwi berapa kali? Dua kali, baru tawarruk. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hati-hati. Jadi kalau imam itu terus duduknya di sujud sahwi akhir itu gak tawarruk, bisa-bisa oleh makmum disangka bahwa dia melakukan mau melakukan sujud sahwi. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau mau melakukan sujud, jangan tawarruk. Illa man kana alai sujud sahwi au masbuk fayuftarish. Atau orang yang masbuk, kalau masbuk berarti dia mesti mau berdiri lagi kan, bukan kata sahwi akhir buat dia, maka dia di situ tidak sunnah untuk tawarruk, tapi dia seperti iftirosh, duduk seperti biasanya. Begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, ikilek ngadek pas masbuk, ingat-ingat jangan langsung berdiri, tunggu kedua salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru teruskan apa yang kurang daripada rokaat tadi. Okay. Kemudian wa yarah yadul yusra ala fakhdhil yusra. Tangan kanan, tangan kiri diletakkan di paha kiri. Fil julus bi tasahud wa ghairihi mabsutatan, tangannya melebar enggak nutup. madhumumatan, madhumumah jangan mutafarriqah. Bukan gini, begini. Yang kiri muharbian bi ru'usiha, kemudian sejajar dengan ke ujung jari-jari itu tarfarubah. Jangan gini, jangan gini. Paham? Wa yabdha' yadal yumna 'ala tarfi rubbah al-yumna. Satunya tangan kanan diletakkan di kanan. Wa an yakbit fi tasyahhudain, di dua tasyahhud awal maupun akhir, yakbit gegem. Al-yumna asabi'ah illal musabbihah, gegem kecuali jari telunjuk, jangan digegem. Jadi ketika kita tasyahhud awal maupun akhir, itu tangan kita yang kiri gini, yang kanan gini. Langsung. Kadang ada yang gini terus gini, salah. Yang benar sudah telunjuk itu sudah tapi tidur. Jadi kalau kita tasyahhud awal tasyahhud akhir, kemudian wa yarfa al ibham, ibham apa? Ibu jari tahta ha ay tahta al musabbiha, bukan gini pakai sing tahiyat gini, salah loh ini. Sebenarnya apa? Ibu jari diletakkan, ya. Allahu Akbar, attahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatuh, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah. Baru diangkat. Ka'akit talata wa khamsin, cara ngitungnya seperti talata wa khamsin, karena ada hadisnya talata wa khamsin. Talata ini 723, wa khamsin hitungannya sini 10, 723, 50 3, talata wa khamsin berapa tadi? Ya, talata 3, wa khamsin 50, hitungan ini. Jadi ada hitungannya, yaitu ini fungsi itu setiap jari itu dihitung 10 dan ini terus, baru nanti dikatakan wajar fa'aha, dan diangkat inda qawlihi, pas dia berkata illallah, tiada Tuhan selain Allah, illallah, bila tahrikin, terus gak usah diubah-ubah. Ngobat-ngobat ini hukumnya apa? Makruh tapi gak batal, karena dia termasuk abdu khafifah yang gerak banyak gak apa-apa. Jadi menggerakkan itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala muhammadin, Allahumma shalli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina. Terus sampai kapan ini? Sampai salam selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang bawah innaka hamidum majid, assalamualaikum. Nah, jangan tutup dulu, gak sunnah, sunnahnya tutup gini sampai selesai baru tutup. Kebujuk terus gini mulu sampai omang ini. Ya, setelah itu baru tutup, gak apa-apa. Itu tahrik. Dan ini kadang-kadang ada yang keliru, akid talata wa khamsin, itu hitungannya gitu, talata wa khamsin tadi itu akid seperti itu ada hitungannya. Nah ini kadang-kadang orang sih gak ngerti wonten nggih Pak, aliran gak ada di sini, mungkin di Yaman itu ada aliran nek sembahyang begini kayak orang nulis ditakoni, bapak ini nulis apa? telung puluh lima kalah tahu khamsi, kalah tahu khamsi. Dan itu keliru, dia salah memahami hadis, makanya sekarang gurunya yang menunggu ya. Kemudian wa akmalu tasyahud, dan paling sempurnanya tasyahud yang kita hafal, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatillah, salamun alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillah shohid, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa akmalu shalah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammad wa azwaji wa dhurriyyati kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammad wa azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun Majid. Ada selawat seperti ini, ada selawat Allahumma shalli ala Muhammad, ada selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ada juga dua-dua sama, itu disebut dengan selawat Ibrahimiyah, dan itu selawat paling afdol. Baik, ada selawat Tibiyah, selawat Naniyah, semua bagus, tapi enggak ada yang selawat Ibrahimiyah. Karena apa? Warid dari Rasulullah. Jadi kadang ada orang tanya, selawat yang paling wangi apa ya wis iku disembahyang iku. Selawat Ibrahimiyah itu yang paling bagus. Kalau ada selawat yang lebih bagus dari itu wis tak ganti mungkin aku sembahyang selawat itu. Mungkin kata selawat selawat Nariyah, tapi enggak ada yang lebih afdol daripada selawat Ibrahimiyah. Karena warid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu semua selawat bagus. Selawat apapun bagus. Asal memenuhi sesuai dengan kitab dan sunnah. Wallahu a'lam bi shawab. Kemudian doa setelah tasyahud, ya insya Allah kita depan, minggu depan mungkin libur, Senin depan pun orang oh, Arab ada Senin depan. Ada. Mungkin libur. Ya, kalau memang ada Arabnya, ada Arab Senin depan. Bisa. Dadah, operai deh Norwis. Senin depan libur karena Sabtu Minggu saya ada acara. Jadi Sabtu pagi adalah khitanan masal bagi mungkin di antara orang hadirin yang belum khitan. Maksudnya anaknya sebelum khitan bisa didaftarkan, dan kemudian setelah itu adalah acara kaji kitab tasawuf jam 16:30. Akan kita baca insya Allah wasoyul imam Abdullah bin Ali al-Haddad sampai maghrib. Maghrib kita baca maulid Sintutura al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, insya Allah dipimpin oleh Habib Ahmad bin Idrus al-Habsyi dari Pasuruan. Beliau suaranya enak kalau mimpin maulid, insya Allah beliau akan hadir untuk mimpin maulid Sintutura. Setelah itu makan, dan itu acara intinya. Habis makan ada Haji Marawis yang kami undang dari Bondowoso. Ya, setelah Haji Marawis istirahat, besok pagi jam 7:30 persis haul Jad Habib Abu Bakar bin Ahmad Bahagin. Setelah itu lalu pembacaan maulid Nabi Muhammad yang insya Allah dihadiri oleh Kiai Saiful Masdud dari Madura, dan dihadiri oleh beberapa ulama yang akan ceramah, diantaranya untuk ceramahnya adalah Kiai Harun Ismail dari Blitar, kemudian Habib Hasyim bin Hasyim bin Ahmad, Habib Hasyim Asgaf dari Hasyim bin Abdullah, Hasyim bin Abdullah Asgaf dari Banyuwangi, dan Syekh Ridwan Al-Amri dari Jakarta. Ada tiga itu penceramah. Satu Kiai Harun, yang kedua Habib Hasyim, yang ketiga Syekh Ridwan, lengkap. Syekh Ono, Kiai Ono, Habib Ono. Hari boleh mualaf ya ceramah. Jadi ada apa yang sholat itu hari Minggunya. Maka itu pengajian Senin yang akan datang kami liburkan, dan kami harap kehadirannya di waktu tersebut. Wallahu a'lam bi shawab. Al-Fatihah.